kalahkan aku dengan kecuranganmu. Aku yang salah selalu. Seharusnya kau tahu sakitnya dalam dada, terkoyak pilu di jantungku. Luka hati ini sakit, sungguh sakit. Manis manjamu dulu, sekarang kau duakan aku. Pantaskan diri ini selalu kau sakiti. Telahnya tadi depan kau berjumbu. Seharusnya kau tahu sakitnya dalam dada, terkoyak pilu di jantungku. Luka hati ini sakit, sungguh sakit. Manis manjamu dulu, sekarang kau duakan aku. Pantaskan diri ini selalu kau sakiti. Telahnya tadi depan kau berjumbu. Jadi